masih ada yang rindu padamu. Mengapa disesalkan dirimu? Senyum-senyum selalu. Masih ada yang sayang padamu. Berkat bulan yang disesalkan diri.